bantu aku untuk menemukan dia, bintang bantu aku untuk tenangkan dia dari rasa cemburu, dari rasa curiga, karena hati ini ku simpan hanya untukmu. Tenangkan dirimu, selalu terhalang masalah lama tentang rasa percaya. Hati yang ku jaga selalu untuk dirimu yang menunggu, tentang pribadi yang selalu salah di pandangnya. Terhalang masalah lama tentang rasa percaya. Hati yang ku jaga selalu untuk dirimu.